yang namanya coffee break tuh kayaknya kalau satu jam masih kurang ya, mesti nambah lagi. Nah, ini udah sesi terakhir Mitra Bisnis, jadi silahkan untuk Anda di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Bandung, dan ya si KFM Yogyakarta bisa mengirimkan pertanyaan dan pernyataan untuk sesi terakhir ini ya. SMS dulu dong ke 9122, ketik pas, PAS, pasti nama, pertanyaan atau pernyataan Anda. Telepon, silahkan Jakarta 633-9160. Luar Jakarta di 0810 Pas FM. Tadi ada telepon yang nyangkut atau sudah terputus? Oke, sudah terputus ya. Bang Afi, kita masih ngomongin luck factor yang jadi tema kita. Terutama ini untuk merecharge juga semangat tim sales kita, tim marketing, termasuk diri kita sendiri. Makanya ini the luck factor ini akan kita bawa keliling. Keliling mana nih? 6 kota nanti. Di bulan Mei dan bulan Juni. Wow. Jadi kalau Anda ingin merubah keberuntungan Anda, ikutilah seminar PAS FM nanti di bulan Mei dan di bulan Juni. Tapi gak usah kayak kendil gitu deh Bang. Kenapa? Gue lu kira lu aja yang mau jadi penyiar radio. Ternyata ya. Tapi 15 ribu mau Bang. 15 ribu dolar. Iya, 15 ribu dolar itu cita-cita itu ya. Oke nih Bang, ada SMS juga yang masuk nih dari Hans di Bandung. Gimana dengan pendapat satu kali kesalahan harus dibayar 10 kali pembenaran? Nah, gimana kalau itu dijadikan penilaian? Iya, maksudnya pembenaran satu kali kesalahan harus dibayar 10 kali pembenaran. Ini saya nggak ngerti nih. Apakah, aku juga nggak ngerti. Apakah misalnya lu salah sekali tapi supaya lu bisa diampunin lu harus melakukan 10 kali kebenaran? Kalau itu sih menurut gua kejam banget. Gak sebanding. Siapa yang melakukan itu juga kejam banget deh pokoknya deh. Ya, tapi kalau menurut gue sih gak harus kayak gitu gitu loh. Dan penilaian itu gak haruslah seperti itu, bahwa satu kali kesalahan itu harus dibayar dengan 10 kali pembenaran. Dan kalau Anda merasa bahwa itu adalah kutukan dalam hidup gitu loh, bahwa kalau lu udah salah sekali tiba-tiba lu harus bayar 10 kali, juga gak kejadian seperti itu di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Gitu. Jangan begitu dong Bang Hans ya. Ini ada sedih banget, sedih. Iya, sedih banget. Nangis kok. Jadi ketahuan nanti kalau gue latih lo. Ini ada Adi. Awas ya, awas ya. Ada Pak Adi ya. Pak, ada kiat nggak untuk meningkatkan personal selling biar kita lancar gitu jual diri? Kok jual diri maksudnya? Maksudnya mungkin dia maksudnya kan gini, mungkin dia mewakili jualan apakah itu farmasi, real estate atau apa, biar biar kliennya tuh percaya sama dia gitu. Biar laku gitu ya. Kalau pengalaman saya cuma satu ya, kalau Anda sincere, jadi Anda benar-benar bersungguh-sungguh tulus, kalau Anda, kalau kita jualan ya, kita jualan, yang paling penting adalah kita memperlihatkan kita sikap yang tulus. Jadi kalau barang kita A, jangan dibilang A plus gitu loh. Tapi kalau kita dengan mempersiapkan dengan tulus gitu loh, dan ketulusan kita itu dibaca oleh konsumen, biasanya konsumen langsung bersimpati dengan kita. Tapi kalau kita udah memperlihatkan ketidaktulusan gitu loh, dan kita ngomongnya ngecap luar biasa, dan konsumen zaman sekarang kan pinter-pinter, dilihat lo bluffing, ngecap aja lo, udah selesai kita. Jadi sebenarnya menurut saya untuk kiat meningkatkan penjualan bersepersonal itu cuma situ. Kata kuncinya tulus. Perlihatkanlah ketulusan Anda, Cael. Fans ya? Sama grup Raja. Emang Raja kenapa? Tulusnya hati. Ada lagunya tuh Bang. Ini kayaknya sebuah pernyataan nih Bang ya. Kita harus bisa mensyukuri, bukan menuntut. Iya, tapi kadang-kadang kan memang seharusnya, seyogianya begitu. Tapi kejadiannya adalah begini. Kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, mulai dah kita menyalahkan Tuhan. Bahwa kok gak adil, bahwa kita kerja lebih keras gitu loh, dan kemudian nasib kita tidak seenak atau sehebat seperti orang lain. Padahal orang yang hebat, yang dimaksud orang lain tadi, juga punya cikal bakal dari bawah dulu kan. Gak mungkin langsung naik daun. Betulah. Jatuh. Naik daun gak bisa dong Bang Pleset. Kecuali daunnya terbang. Emang ada? Ada. Don't touch me Bang. Ya oke. Tadi itu memang sudah banyak ya, dari orang-orang yang juga punya pengalaman hidup luar biasa, termasuk juga Bang Kavi sendiri, ya kan. Nah, menyiasati segala situasi dan kondisi, terutama di saat-saat seperti ini kan, kita harus pintar-pintar membaca peluang juga ya Bang berarti ya? Supaya beruntung. Persiapannya harus matang. Persiapan dalam arti kata kita harus lihat gitu loh. Kita harus cerdas membaca peluang gitu. Jangan kita melihatnya wah kita gak cerdas membaca peluang. Tapi tidak semua orang punya kemampuan membaca peluang loh Bang. Ya sebenarnya sih kalau dia eling, kalau dia nggak harus, bukan berarti dia harus super genius gitu loh untuk melihat peluang itu, tapi dengan sedikit kreativitas aja dan dia terlatih gitu loh. Oh nih ini sama ini gitu loh bisa disambungin dan kemudian ini bisa dijadikan duit gitu loh. Itu aja udah cukup. Kalau punya hasil kelemahan dia orang yang nggak kreatif gimana? Nah jadi gini, Anda harus belajar dan berubah, ya kan? Satu-satunya untuk menjadi kreatif itu lo harus belajar dan berubah. Lo harus belajar kreatif dan lo berubah. Tapi kalau lo kagak mau berubah, jadi gak ada tuh yang namanya orang gak kreatif dan kemudian gak bisa kreatif. Bisa aja. Lo harus belajar dan berubah. Kalau lo gak mau belajar sama berubah, aja bohong. Intinya sih berubah. Tapi emang susah ya Bang. Untuk berubah juga pasti butuh waktu kan. Gak langsung instan. Wah iya. Nah intinya mie instan aja masaknya perlu 3 menit kok. Mie instan. Iya. Yeah. Dilarang ngomong itu di sini Bang. Nanti ada yang GR. Malu ada yang punya. Aduh. Nah, the love factor ini pada intinya kalau kita mau terapkan ke tim kita nantinya gimana Bang? Bahwa keberuntungan itu adalah persimpangan di mana persiapan dan peluang bertemu. Itu aja. Persimpangan di mana? Peluang, persiapan dan peluang bertemu. Jadi artinya kalau siap persiapannya cukup, akan bertemu dengan peluang yang cukup pula. Dan hasilnya pasti luar biasa. Pokoknya penasaran. Rezeki ada atur. Ada yang atur. 6 kota siap menunggu The Love Factor bersama Biang Penasaran Cafe Kurnia. Kita mau rubah nasib-nasib orang di kota-kota itu. Awas ya. Biar kalau lebih beruntung. Awas ya, kalau saya nggak dirubah awas. Diacup lagi. Oke Bang Kambi, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu minggu depan. Iya, minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Kita tahu. Juga bingung nih, kecuali nyontreng kagak. Mau nyontreng kagak? Enggak. Enggak ya? Sama dong lu. Saya cuma mau nyoblas. Mau nyoblas. Oke. Dasar. Oke Mitra Bisnis, untuk Anda yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja, terima kasih banget sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa setiap Kamis jam 5 sore dengan Biang Penasaran Cafe Kurnia dalam Cafe's Break dan saya Dona Oriza. Sampai di sini kebersamaan kita. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Itulah tadi Cafe's Break bersama si Biang Penasaran Cafe Kurnia.